dari Sabit. Sabit di sini adalah bin Aslam Al-Bunani. Sabit bin Aslam Al-Bunani meliwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilban ghilman. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mendatangiku dalam aku sedang bermain bersama anak-anak. Fasallama alaina, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan salam kepada kami. Faba'athani ila hajatin, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutusku kepada sebuah hajat, sebuah keperluan. Fa'abta'tu ala ummi, yang dengan melaksanakan keperluan tersebut akhirnya aku terlambat untuk pulang ke rumah mendatangi ibuku. Falamma ji'tu, ketika aku datang ke rumah menemui ibu, qalat, sang ibu berkata, ma habasaka, apa yang menahanmu, artinya apa yang membuatmu terlambat untuk datang ke rumah. Faqultu, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lihajatin. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah keperluan. Kemudian sang ibu bertanya, "Wa ma hajatuhu?" Apa keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Qultu, maka Anas menjawab, "Innaha sirrun." Sesungguhnya keperluan tersebut adalah rahasia. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan keperluan tersebut adalah rahasia. Maka sang ibu mengatakan, qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahadan. Jangan engkau wahai Anas sekali-kali memberitahukan tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seorang pun. Qala Anas, lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, wallahi, demi Allah, lau haddatsu bihi ahadan la haddatsuka bihi ya Thabit, demi Allah, kalau seandainya aku ingin memberitahukan akan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kepada seseorang, niscaya aku akan beritahukan rahasia tersebut kepada engkau wahai Thabit, yaitu murid beliau yang meriwayatkan hadis ini. Rawahu Muslimun wa rawal Bukhariyu ba'dahu mukhtasaran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagian dari hadis ini dengan ringkas. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Thabit. Di sini di dalam hadis ini Thabit beliau adalah murid yang paling dekat dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan beliau adalah seorang tabi'i dan nama beliau Thabit bin Aslam Al-Bunani. Thabit bin Aslam Al-Bunani, ya, ini adalah salah satu murid terdekat dari siapa? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari kalangan tabi'i, Thabit bin Aslam Al-Bunani. Kemudian Thabit meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan perlu diperhatikan cerdasnya Imam Nawawi rahimahullah ketika meriwayatkan hadis ini. Kebiasaan beliau di dalam hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, beliau hanya menyebutkan sahabat saja kebiasaannya. Tetapi karena hadis ini menyebutkan nama Thabit di dalamnya, maka beliau cantumkan juga Thabit bin Aslam Al-Bunani, sehingga ceritanya bisa kita pahami. Thabit meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau, wa ana al'abu ma'al ghilman. Aku sedang bermain-main bersama anak-anak. Al-ghilman jamak daripada ghulam. Dan ghulam adalah anak yang dari mulai 0 sampai sebelum 10 tahun. Ini istilah orang Arab. Panggilan anak kecil dari mulai umurnya 0 sampai 10 tahun itu disebut dengan apa? Ghulam. Ya ghulam. Ya. Nah, ini kata Anas bin Malik, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku dan aku sedang bermain bersama anak kecil, yaitu bersama anak-anak kecil seumuran beliau. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu diberikan oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar umur beliau 11-12 tahun. Ya, jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah anak yang sangat kecil, yang masih remaja ketika diberikan oleh ibunya oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama alaina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kami. Kami di sini siapa? Anak-anak kecil. Anas dan anak-anak kecil tadi. Fasallama alaina, yaitu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kemudian faba'athani fi hajatin. Lalu Anas bin Malik diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencari dalam sebuah keperluan. Keperluannya di sini tidak disebutkan. Fa abta'tu ala ummi. Karena diutus oleh Rasulullah mencari hal itu, mencari keperluan dan hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Anas bin Malik terlambat untuk pulang ke rumah ibunya. Falamma ji'tu qalat. Ketika aku datang, maka sang ibu berkata, ma habasaka, apa yang menyebabkanmu terlambat? Ya, faqultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li hajatin. Lalu aku mengatakan kepada ibuku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah keperluan, untuk sebuah hajat. Lalu sang ibu mengatakan, ma hajatuhu, apa hajatnya Rasulullah yang engkau diutus untuknya? Maka Anas bin Malik mengatakan, innaha sir, sesungguhnya dia adalah apa? Rahasia. Maka Rasulullah sang ibu mengatakan, la tukhbiranna bisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Jangan sekali-kali pernah engkau memberitahukan kepada seorang pun tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sang ibu kepada siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Anas berkata, wallahi lau haddatsu bihi ahadan la haddatsuka bihi ya Thabit. Demi Allah, jikalau aku memberitahukan kabar tersebut atau rahasia tersebut kepada seseorang, niscaya aku akan beritahukan kepada engkau wahai Thabit, yaitu wahai muridku. Ini hadis riwayat Imam Muslim, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ringkas. Ini sudah poin pertama. Poin kedua, penjelasan hadis. Sekarang apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Ya, pelajaran dan hukum yang pertama yaitu termasuk adab terhadap anak kecil adalah mengucapkan salam kepada mereka. Termasuk adab kepada anak kecil dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan salam kepada anak kecil. Jadi jangan tunggu mereka yang mengucapkan salam. Kita orang tua boleh mengucapkan salam, dan ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk adab dari anak kecil adalah kepada anak kecil adalah mengucapkan salam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini adalah seorang orang tua mendorong sang anak untuk melakukan kebaikan. Orang tua mendorong sang anak untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan ketika dikatakan oleh Anas, sesungguhnya itu rahasia bu, gak boleh. Maka sang ibu langsung mendorong sang anak, la tukhbiranna bisirri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahad. Jangan pernah engkau memberitahukan tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun. Maka seorang orang tua semestinya ya dalam kehidupannya dia mendidik anak-anaknya, salah satu tugas orang tua adalah mendorong sang anak untuk kebaikan. Ya, mendorong sang anak untuk kebaikan, jangan dibiarkan. Dan contoh yang paling minim adalah misalkan kita melihat anak kita rajin, maka jangan dibiarkan. Kasih apresiasi kepada anak tersebut, kasih penghargaan, pujian kepada anak tersebut, sehingga dia kenal bahwasanya itu adalah perbuatan baik. Saya beri contoh, misalkan sang kakak memberikan hadiah kepada adiknya, atau sang kakak mau berbagi kepada adiknya, ya, misalkan bagi kue, bagi apa, dia mau berbagi kepada adiknya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat kejadian itu, maka kita beritahu kepada sang anak, nah itu bagus kak, berbagi kepada adik itu adalah salah satu kelakuan yang bagus. Jadi dia kenal, terutama anak-anak kecil yang dari mulai balita sampai umur 10-an tahun sampai dia balik, akhirnya tertanam dalam diri dia, oh ini perbuatan baik, berbagi sesama saudara ini adalah perbuatan baik. Ya, seperti itu. Jadi didorong anak tersebut, didorong untuk melakukan kebaikan. Salah satunya contohnya adalah memberikan penghargaan, pujian kepada sang anak apabila dia melakukan kebaikan. Nah begitu dong kak. Ya, kalau seandainya dia bangun pagi sholat subuh, maka kita katakan, oh masya Allah tadi bisa bangun pagi sholat subuh ke masjid berjamaah. Jadi dia tahu, oh ternyata bangun pagi itu adalah kelakuan yang baik, terpuji. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan nanti dia merasa menganggap biasa. Dia merasa itu adalah perbuatan yang biasa. Tetapi giliran dia melakukan kesalahan, sering sekali dia ditegur. Nah ini keliru. Jadi ada ketimpangan di antara orang sikap orang tua kepada anak. Ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung ditegur. Tapi ketika dia melakukan kebaikan, tidak diberikan apresiasi atau penghargaan atau pujian. Maka perlu itu dipuji anak seperti itu. Ya. Nah ini contoh yang dilakukan oleh siapa? Oleh ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu mendorong sang anak untuk melakukan kebaikan. La tukhbiranna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahadan. Jangan sekali-kali memberitahukan tentang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah keutamaan seorang murid dekat dengan gurunya. Keutamaan seorang murid dekat dengan gurunya, yaitu apa? Langsung mendapatkan rahasia-rahasia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Thabit bin Aslam al-Bunani, bahwasanya beliau, ya, kalau seandainya beliau ingin memberitahukan kepada seseorang tentang rahasia tersebut, niscaya beliau akan beritahukan kepada muridnya yang terdekat dengan beliau. Nah, ini keutamaan seorang murid yang dekat dengan gurunya. Maka jadilah anda orang-orang yang menuntut ilmu yang dekat dengan gurunya, tahu sifat gurunya, tahu kebutuhan gurunya, tahu kapan gurunya perlu dinasehati, perlu diajak bicara, perlu diajak musyawarah, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang sangat berarti yang sesuai dengan bab pada hadis ini adalah termasuk adab seorang muslim menjaga rahasia. Ya, menjaga rahasia. Menjaga rahasia berarti benar-benar dijaga, jangan sampai diberitahukan. Menjaga rahasia berarti benar-benar seseorang tidak ada yang tahu kecuali yang diberikan rahasia kepadanya. Jangan sampai diberitahukan. Ini rahasialah, sebenarnya aku kadang hendak memberitahu. Nah, ini sebuah sudah nanti akan menyebar, ya. Rahasia tidak diperbolehkan untuk diberitahu. Misalkan ada orang nelpon kepada kita, "Ustaz, ini sampai di sini sajalah gasan pian. Tidak boleh diberitahukan kepada orang banyak." Oh, selesai. Ya. Dan menjaga rahasia ini termasuk daripada manajemen lisan. Manajemen lisan salah satunya adalah menjaga rahasia. Jangan sampai memberitahukan kepada orang yang tidak berhak untuk diberitahukan. Baik. Selesai itu hadis yang terakhir di dalam bab hifdzus sir, menjaga rahasia, bab yang ke-85. Sekarang bab 86. Betul enggak babnya sama? Ya, sama ya. Ya, bab 86, babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di. Bab menunaikan kesepakatan dan menepati janji. Menunaikan kesepakatan dan menepati janji. Di sini Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dua hal, yaitu menunaikan kesepakatan. Apabila sepakatnya bagi hasilnya 50%, 50% dari keuntungan, maka pada saat itu ditunaikan. Apabila bagi hasilnya 40%, 60% dari keuntungan, maka setelah itu ditunaikan. Apabila kesepakatannya adalah rumah ini terjual setelah bulan Januari, maka kesepakatan tersebut ditunaikan. Jangan sampai diambil sebelum bulan Januari. Paham ya para ikhwan sekalian? Ini namanya menunaikan kesepakatan. Yang kedua, bagian kedua termasuk adab seorang muslim adalah menepati janji. Jadi di sini dalam bab yang ke-86 ada dua adab dalam seorang muslim. Yang pertama, menunaikan kesepakatan, maksudnya kesepakatan yang terjadi yang kita sudah rumuskan, kalau dalam bahasa kerennya itu MOU. Ya, kesepakatan yang sudah dirumuskan antara kedua belah pihak atau ketiga belah pihak atau kelima belah pihak. Ya, kalau seandainya dia berserikat, maka harus ditunaikan. Nah, ini diantaranya misalkan, ya, orang berhutang. Maka ini kesepakatan. Saya akan bayar awal bulan. Maka ini kesepakatan. Ya, harus ditunaikan. Dan itu juga termasuk janji, harus ditepati. Ada menarik tentang hutang, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ma aktsara ma tastaghitsu minal maghram?" Wahai Rasulullah, sangat banyak engkau ma tastaidu, ya. Sangat banyak engkau meminta perlindungan dari hutang, dari terlilit hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Artinya, sesungguhnya seseorang jika dia terlilit dengan hutang, kelelep dengan hutangnya, jika dia berbicara maka dia dusta, dan jika dia berjanji dia ingkar janji. Disinilah kenapa Rasulullah SAW sering berdoa dalam riwayat Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa yang banyak dan dari hutang yang banyak. Ya, salah satunya itu. Karena dengan berhutang, seseorang apabila berkata-kata dia akan dusta, apabila dia berjanji dia tidak tepat janji. Dan ini adalah sifatnya orang apa? Orang munafik. Jadi sekali lagi, bab yang ke-86 ini ada dua adab muslim. Ya, dua adab muslim. Apalagi kita yang sudah ngaji, ngaku manhaj salaf, ngaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, harus lebih baik muamalahnya terhadap, bukan terhadap sesama jamaah saja, sesama kaum muslim di luar sana juga. Jangan terkenal kalau yang jenggotan, celana cingkrang, kalau ngutang pasti gak bayar. Jangan terkenal itu, ya, karena ini termasuk adab yang tidak baik dari seorang muslim. Karena adab seorang muslim itu adalah pertama menunaikan kesepakatan, yang kedua apa? Menepati janji. Apabila berjanji maka ditepati. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah ayat atau beberapa ayat. Ayat yang pertama, ini kebiasaan orang-orang terdahulu seperti ini, jenis model bukunya, bab ayat hadis perkataan ulama, bab ayat hadis perkataan ulama, gitu aja. Itu menunjukkan bahwasanya sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang sifat sahabat Rasulullah, kenapa kita harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah aqalluha takallufan. Sangat-sangat sedikit, terlalu berlebih-lebihan di dalam apapun. Ya, mereka tidak pernah terlalu berpura-pura, terlalu berlebih-lebihan, apa adanya. Ya, senang dibilang senang, tidak senang dibilang tidak senang, ya, apa adanya. Tidak terlalu dibuat-buat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis, beberapa ayat. Ayat yang pertama surat Al-Isra ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana anhu kana mas'ula." Artinya, dan tunaikanlah janji. Ya, tepatilah janji atau tunaikanlah kesepakatan. Sesungguhnya perjanjian atau kesepakatan adalah sesuatu yang akan ditanya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari ayat ini adalah perintah dari Allah untuk menunaikan kesepakatan, menunaikan perjanjian. Karena salah satu yang akan ditanyakan oleh Allah nantinya pada hari kiamat adalah perjanjian-perjanjian. Ya, ini berarti, ya, pelajaran kita bisa ambil dari ayat ini, surat Al-Isra ayat 34. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk menunaikan kesepakatan, menunaikan perjanjian. Nah, sekarang ada pertanyaan, Ustaz, kalau kesepakatannya kesepakatan yang batil, sekarang kita baru tahu dan baru bertobat, bagaimana caranya? Apakah diteruskan kesepakatannya atau tidak? Saya beri contoh, orang mengkredit motor, mobil, rumah, ya, dengan cara tiga pihak, yaitu ada pihak developer, ada pihak pembeli dan ada pihak pemodal, yaitu badan finansial. Maka ini nantinya pasti terjadi riba di dalamnya. Ya, pasti terjadi apa? Riba di dalamnya. Kenapa? Karena badan finansial itu sebenarnya memberikan hutang kepada si pembeli, kepada nasabah, dan nanti nasabah membayarnya kepada si badan finansial, badan keuangan, yang lebih banyak dari apa yang ia hutang, yang ia berhutang kepada badan finansial tersebut. Di sini letaknya riba. Nah, Ustaz, sudah terjadi. Padahal Allah berfirman wa'ufu bil ahdi, dan tunaikanlah kesepakatan. Maka bagaimana? Maka jawabannya, tetap tunaikan kesepakatan, karena meskipun demikian itu termasuk hutang kita, meskipun itu riba. Nah, caranya adalah yang paling baik dari pendapat-pendapat ulama kontemporer, dia mencari modal yang mencukupi dia untuk melunasi secara cepat hutang dari kreditnya tersebut. Baru nanti setelah itu, yang memberikan modal kepada dia tadi, dia cicil tanpa ada riba dari orang tersebut. Nah, ini contoh ya para ikhwah sekalian, yang dimaksudkan dengan wa'aufu bil ahdi, perintah untuk menunaikan janji, meskipun janji tersebut terkadang terdapat maksiat di dalamnya. Termasuk janji yang harus ditunaikan adalah janji yang berupa nazar. Nazar definisinya adalah ilzamu ahadin ala nafsihi bima lam yufridillahu azza wa jal, melazimkan sesuatu kepada diri sendiri dengan sesuatu yang belum diwajibkan oleh Allah. Itu namanya nazar. Misalkan, kalau saya sembuh, saya akan berpuasa Senin Kemis. Ini nazar namanya. Dan Rasulullah SAW bersabda, man nazara an yuti'allaha falyuti'ahu, wa man nazara an ya'siyallaha fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk bertaat kepada Allah, maka kerjakan nazar tersebut. Jadi kalau saya tadi bernazar, contohnya ini contoh saja ya, barang siapa yang kalau saya sembuh dari sakit, saya akan berpuasa Senin Kemis. Pas sembuh, alhamdulillah sembuh, maka nazar dia adalah berpuasa Senin dan Kemis. Ini termasuk dalam wa'aufu bil ahdi. Ya, padahal puasa Senin dan puasa Kamis adalah asalnya sunnah. Karena dia sudah bernazar, maka menjadi wajib. Makanya definisi nazar tersebut adalah ilzamu ahadin ala nafsihi bima lam yufridillahu azza wa jal, mewajibkan sesuatu atas dirinya dengan sesuatu yang belum diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk daripada menunaikan janji. Ya, dalam ayat, dalam hadis Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fallahu ahaqqu bil wafa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala paling pantas untuk ditunaikan janjinya. Nah, ini dia. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala yang menulis buku ini, surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum. Afwan, 91 ya. Ya, An-Nahl 91. Dan tunaikanlah janji kepada Allah jika kalian berjanji. Nah, ini masuk lebih tepatnya ayat ini tadi. Surat An-Nahl ayat 91. Ya. Tunaikanlah janji kepada Allah jika kalian berjanji. Janji kepada Allah diantaranya tadi, yaitu apa? Nazar-nazar tadi. Ya, nazar itu macam-macam, bukan hanya perkara sedekah saja. Nah, dan saya peringatkan, jangan suka-suka bernazar. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yustakhraju illa minal bakhil. Ya, nazar tersebut tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil, orang yang engket, kikir, pelit, medit, apa lagi? ya. Nazar itu tidak keluar kecuali illa minal bakhil, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi boleh enggak kita bernazar? Boleh kita bernazar, tetapi hukumnya wallahu alam, yang lebih kuat dari pendapat para ulama adalah makruh. Karena tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan nazar. Baik. Kemudian dan termasuk janji kepada Allah adalah sumpah-sumpah dengan menyebut nama Allah. Ya, ini perlu dicatat. Termasuk janji kepada Allah adalah sumpah-sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, engkau wahai istriku, jika keluar pada jam 7 malam ini, maka saya talak kamu. Apa hukumnya? Ternyata istrinya keluar juga jam 7 malam. Jatuh atau tidak? Nah, ada hakimnya, langsung jatuh ya. Ya. Maka pengalaman saya sering, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala ditanya tentang tiga hal, beliau selalu mengatakan raji'il mahkamah, is'al ghairi, tanya selain aku. Silahkan engkau pergi ke pengadilan. Selalu sering ditanya seperti itu dalam tiga hal. Yang pertama tentang talak. Syekh, saya sebagai suami, saya pernah mengancam istri saya begini, apakah jatuh talak? Secara ilmu fikih beliau tahu padahal, tetapi beliau mengatakan raji'il mahkamah, tanya ke pengadilan. Kenapa demikian? Karena ya, yang namanya talak mentalak itu adalah hubungan antara dua keluarga besar. Sehingga apabila ditentukan dengan hanya satu kali majelis, nanti bisa menghancurkan hubungan dua keluarga besar. Dan yang kedua, yang namanya talak mentalak harus didengar dari dua belah pihak. Ya, dari pihak sang suami dan pihak sang istri. Baru setelah itu ditentukan hukumnya. Itu perihal pertama yang beliau sering mengelak dari pertanyaan-pertanyaan itu. Perihal yang kedua yang sering mengelak juga adalah permasalahan dari permasalahan harta waris. Beliau sering ditanya tentang harta waris, padahal beliau hafal hukum-hukum harta waris. Apabila sang suami meninggal, meninggalkan istri satu, kemudian tidak mempunyai anak, maka sang istri mendapatkan berapa? 1/4. Kemudian apabila ternyata sang suami mempunyai anak, maka akan mendapatkan berapa? 1/8. Kemudian sang anak nantinya mendapatkan 2/3, ya, yang bisa melengkapi dengan 1/8 tadi. Silakan azan dulu. Kita punya peraturan baru di masjid ini. Ya, azan, habis itu kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kebiasaan seperti ini persis seperti di Madinah. Ya. Jadi mengenang hari-hari selama di Madinah. Azan, beliau berhenti. Nanti kalau sudah azan, beliau teruskan sampai qomat, baru setelah itu salat. Cuma setelah salat biasanya bubar kalau di sini pertanyaan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Jadi saya lanjutkan tadi bahwasanya hal yang ketiga yang beliau jauhi adalah perkara mentakbir mimpi, mentakwil mimpi. Beliau sangat jauhi itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu mentakwil mimpi itu bagian dari hal gaib. Yang kedua, mentakwil mimpi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keahlian padanya seperti Nabi Yusuf dan yang lainnya. Kita lanjutkan ayat yang ketiga dan ayat ini terdapat beberapa permasalahan menarik. Surat Al-Maidah ayat 3 ayat 1 afwan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, aufu, ya, sempurnakanlah, tunaikanlah kesepakatan-kesepakatan, akad-akad. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz al-'aqd. Akad yaitu sebuah kesepakatan antara beberapa pihak. Nah, pelajaran pertama dari ayat ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwa idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'i biha sam'ak. Artinya, jika engkau mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka dengarkanlah pendengaranmu dengan seksama. Fa inna fiha amrun amarakallahu bihi au nahyun nahakallahu anhu. Karena sesungguhnya di dalamnya terdapat perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu untuknya, atau larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kamu atasnya mengerjakannya. Benar enggak perkataan itu? Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang beriman. Kita harus dengarkan sebagaimana yang dinasihatkan oleh siapa? Abdullah bin Abbas dan juga siapa? Abdullah bin Mas'ud. Imma ada perintah atau ada larangan. Lihat, aufu bil uqud, perintah. Artinya tunaikanlah akad-akad, tunaikanlah kesepakatan-kesepakatan. Nah, pelajaran yang menarik juga dari hadis ini adalah mazhab Hanafiyah dan juga mazhab Malik, Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwasanya ayat ini menunjukkan tidak adanya masa tangguh dalam jual beli. Jadi kalau dalam jual beli itu tidak boleh adanya masa tangguh. Misalkan saya beli mobil dari Pak Abdurrahman hafizahullahu taala, ya. Kemudian masa tangguhnya 1 minggu, Pak, saya pakai dulu mobilnya, ya. Kalau saya jadi, saya akan bayar. Kalau tidak jadi, maka saya akan kembalikan. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, ini tidak boleh. Berdasarkan ayat ini, ya, berdasarkan Allah berfirman, "Aufu bil 'uqud." Tunaikanlah kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatannya jadi atau tidak jadi. Sedangkan mazhab mayoritas para ulama, jumhur ulama dari mazhab Hanabila, kemudian mazhab Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain, yang jelas kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya adanya masa tangguh dalam jual beli. ya, adanya masa tangguh dalam jual beli. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Dua penjual, dua orang penjual dan pembeli masih dalam masa tangguh selama mereka belum berpisah. Ya, selama mereka belum berpisah. Saya beri contoh yang lain lagi biar lebih mudah mungkin. Saya dengan Pak Mukhlis dalam kamar sana ngobrol-ngobrol-ngobrol, ingin jualan laptop. Nih, beli dong. Saya butuh uang nih. Ya. Kemudian setelah itu, "Oh, berapa?" "Ya udah 5 juta aja." Selesai. Masih ngobrol, masih lama, masih dalam situ. Ya. Masih dalam situ. Kalau saya keluar, jadi itu 5 juta. Paham maksudnya? Ya. Kalau masih belum keluar, maka seandainya ada teman saya dari luar nelpon, "Din, saya beli laptop Anda 10 juta ya." Oh, saya boleh membatalkan dengan Pak Mukhlis. Boleh membatalkan. Hah? Ya. Artinya masih ada masa tangguh, saya pada waktu itu boleh membatalkan atau boleh jadian dengan Pak Mukhlis pada waktu itu. Paham ya? Saya boleh membatalkan. Kenapa? Karena ya udah, kita enggak jadi aja, Pak. Ini ada yang nelpon 10 juta. Mendingan saya ngambil yang 10 juta kan. Paham maksud saya? Nah, itu namanya khiyar majlis, masa tangguh dalam bermajlis. Selama belum berpisah berarti belum jadi akadnya. Itu loh maksudnya. Ya, itu namanya khiyar, masa tangguh. Silahkan memilih selama belum berpisah. Tapi kalau sudah berpisah, oh, udah jadi. Artian jadi berarti barang sudah berpindah kepemilikan. Dari milik saya berpindah kepada siapa? Pak Mukhlis. Uang juga sudah berpindah kepada saya. Kalau ada yang nawar kepada saya lagi, bukan milik saya lagi. Milik siapa pada saat itu? Ya, ini lepas kalian. Paham ya? Nah, ini namanya khiyar majelis. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam, bahwasanya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu tegas diperbolehkan khiyar majelis, masa tangguh dalam jual beli. Ya, dalam jual beli. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini, yaitu surat As-Saff ayat 2-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar murka Allah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Kita harus disiplin. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu sallam wa baraka ala amdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita membaca bab yang ke-86, dan di bab yang ke-86 ini ada dua pesan yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dan itu adalah adab seorang muslim. ada dua adab. Adab yang pertama apa? Hah? Menepati, menunaikan kesepakatan. Yang kedua apa? Menepati janji. Ini adab dari seorang muslim, ya. Menunaikan kesepakatan, dan yang kedua adalah menepati janji. Kemudian yang kita pelajari juga termasuk dari janji adalah janji kepada Allah. Termasuk dari janji adalah janji kepada siapa? Kepada Allah, yang harus ditepati. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, "Fallahu ahaqqu bil wafa." Maka hak Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk ditunaikan, ya. Nah, termasuk hak Allah di sini apa contohnya? Janji dengan Allah apa contohnya? Nazar, ya. Termasuk janji kepada Allah adalah nazar-nazar yang disebutkan oleh seseorang. Apa arti nazar? Sudah kita pelajari tadi yang ketiga, melazimkan sesuatu pada diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini termasuk nazar, ya, melazimkan sesuatu pada diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi akibat nazarnya maka akhirnya wajib. Nah, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya adalah kita ambil dari surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tadi saya menyebutkan bahwa ada penemuan menarik dari siapa? Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Apa penemuannya? Apabila Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Apabila Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada apa di sana? Ada yang pertama apa? Perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua ada larangan. Lihat saja bapak-bapak, periksa dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, selalu ada seperti itu. Apabila kita mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, letakkan pendengaran kita. Pasti di sana ada perintah yang Allah perintahkan untuk kita, atau ada larangan yang Allah larang atas kita. Kemudian selanjutnya yang kita bisa ambil pelajaran dari surat Al-Maidah ayat 1 ini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan apa? Khiyarul majlis. Apa maksud dari khiyarul majlis? Masa tangguh dalam jual beli, ya. Pendapat yang pertama yaitu pendapat mazhab apa? Hanafi dan Maliki, yang berpendapat bahwasanya apa? Tidak ada khiyarul majlis. Enggak ada yang namanya khiyarul majlis. Jadi saya tadi duduk sama Pak Mukhlis kemudian membicarakan tentang penjualan laptop. Ya udah, kalau sudah selesai jadi. Ya, meskipun ya belum berpisah, sudah jadi. Arti jadi tersebut saya tidak boleh menjual ke yang lain lagi. Tidak ada khiyar majlis. Ya. Arti jadi tersebut saya tidak boleh bertransaksi dengan orang lain lagi karena saya sudah jadi perjanjian akad yang harus saya tunaikan dengan Pak Mukhlis tadi. Paham ya para ikhwan sekalian? Ini pendapat mazhab apa? Maliki dan Hanafi. Sedangkan pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, bahwasanya memperbolehkan adanya apa? Khiyar majlis, yaitu berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Artinya dua orang, seorang penjual dan seorang pembeli, masih dalam masa tangguh selama belum berpisah. Di sana ada masa tangguh karena aib. Masa tangguh karena aib. Jadi misalkan saya beli buku. Bukunya itu pakai koper. Ya. Maka saya transaksi dengan si penjual. Ini kan pakai koper, Bu. Kalau seandainya ada sesuatu cacat di buku tersebut, boleh enggak dikembalikan? Maka kalau seandainya kesepakatan boleh dikembalikan, itu namanya khiyarul aib. Artinya masa tangguh karena adanya apa? Adanya aib. Ya, masa tangguh karena adanya apa? Adanya aib antara siapa? Si penjual dengan si pembeli. Artinya pada barangnya tersebut terdapat aib. Itu boleh dikembalikan. Ya. Misalkan lagi kita pesan barang, sekarang lagi ramai penjualan online. Ya. Ternyata barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan, maka itu boleh dikembalikan. Itu namanya khiyarul aib. Paham ya para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang terakhir yaitu surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulun ma la taf'alun. Nah, ini sini. Ini juga ada ya ayyuhalladzina amanu. Di sana ada larangan. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Artinya di sini larangan untuk apa? Untuk mengatakan sesuatu yang tidak diucapkan, ya? Apa yang tidak dilakukan, afwan? Mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sungguh besar murka Allah kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Sebenarnya ayat ini, kalau kita ingin lihat sebab turunnya ayat ini adalah ada orang-orang yang bercita-cita kepada Allah ingin berjihad, berjuang di jalan Allah. Ternyata setelah turun ayat jihad, mereka nyari-nyari alasan untuk tidak ikut jihad. Ya, makanya ayat ini turun pada surat As-Saff yang menceritakan tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi boleh dicatat sebab turunnya surat As-Saff ayat 2 sampai 3 adalah orang-orang yang bercita-cita ingin berjihad tetapi setelah diwajibkan malah mereka mengingkari. Ya, malah mereka apa? Mengingkari. Jadi sebab turunnya ayat ini surat As-Saff ayat 2 sampai 3 adalah tentang orang-orang yang bercita-cita untuk berjihad. Tetapi setelah diwajibkan atas mereka berjihad, mereka malah mengingkari kewajiban jihad, tidak mau berjihad di jalan Allah. Ya. Nah, ini pelajaran yang sangat menarik. Apabila pelajaran yang sangat menarik juga dari ayat ini adalah salah satu bentuk penepatan janji adalah berkata jujur. Ya, salah satu bentuk tepat janji adalah berkata jujur. Itu tepat janji dan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan. Salah satu bentuk penepatan janji adalah berkata jujur. Salah satu bentuk penunaian kesepakatan adalah berkata jujur. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Baik, cukup kiranya tentang review apa yang sudah dipelajari. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung membaca hadis-hadis di dalam babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di, bab menunaikan kesepakatan dan menepati janji. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Silakan. Termasuk saya lupa, termasuk kesepakatan yang harus ditunaikan adalah shighat ta'liq yang mungkin seseorang istri ingin dibaca oleh suaminya. Itu namanya kesepakatan, sah-sah saja. Ya. Sah saja. Yang keliru adalah mewajibkan. Kalau kesepakatan sah-sah saja. Kenapa? Karena di dalam nikah itu ada namanya syurutun nikah, syarat-syarat nikah. Syarat-syarat nikah itu ada dua mempelai, ada ijab kabul, ada mahar, ada ini, ada ini. Itu syarat-syarat nikah. Di sana adalah asyurut fin nikah, gitu Pak Ji. Ada wali, ada saksi, itu syarat-syarat nikah. Ada namanya asyurut fin nikah, syarat-syarat di dalam pernikahan. Maksudnya adalah syarat yang diajukan oleh pihak lelaki ataupun pihak perempuan yang wajib disepakati. Nah, mungkin salah satu daripada mencari syarat yang macam-macam, ya sudah yang terkenal di tengah masyarakat sighat ta'liq. Ya, cuma pembacaannya secara lazim ini butuh dalil. Ya. Boleh saja sang suami menambahkan, sang istri menambahkan. Itu kan sebenarnya kalau saya lihat sighat ta'liq itu sang suami yang ditekan oleh istrinya. Sebenarnya sang suami boleh mengajukan sebuah persyaratan. Saya ingin begini, begini, begini. Saya juga ingin begini, begini, begini. Ya, ini terboleh dilakukan. Ini syurut fin nikah namanya. Nah, ini sebenarnya kekeliruan ya. Kalau ditekankan bahkan sampai dilazimkan, bahkan menunjukkan bahwa nikah tidak sah atau nikah kurang tanpa pembacaan sirat ta'liq, maka ini keliru. Tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kesepakatan antara dua suami istri yang harus ditunaikan, ya. Dan itu adalah adab seorang muslim, kesepakatan yang harus ditunaikan. Pokoknya semua kesepakatan MOU apapun bentuknya maka harus ditunaikan, karena itu adalah adab seorang muslim, kecuali kesepakatan dalam bermaksiat. Misalkan sepakat saya bayar kamu ya 50 ribu layani saya. Sepakat? Sepakat. Nah, ini enggak tidak boleh dilaksanakan karena maksiat. Ya, wallahu a'lam. Nah, silakan. Tanya. Usahakan dulu dedah tadi, alhamdulillah jarum dedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ustaz. Mengenai kesepakatan dan janji ini Pak Ustaz. Misalnya dalam hal hutang berutang tadi Pak. Ada seseorang misalnya beli kepada kita tidak lunas karena surat menyuratnya belum selesai. Gitu. Kesepakatannya kalau sudah selesai surat menyurat akan dia lunasi. Gimana gimana Pak? Saya ulangi. Orang beli sesuatu, beli barang tanpa surat menyurat karena masih belum selesai surat menyuratnya. Iya. Dia bayar sebagian, tapi setelah itu kalau sudah selesai surat menyuratnya baru dia lunasi. Iya. Kesepakatannya begitu. Kebetulan yang membikinkan surat menyuratnya ini orang lain. Kita serahkan ke orang lain misalnya begitu Pak. Begitu selesai surat menyuratnya, kebetulan orang yang menguruskan ini tahu bahwa itu belum diselesaikan oleh yang beli kepada kita misalnya begitu Pak. Setelah itu dia serahkan surat itu kepada yang pembeli, tidak sepengetahuan pada yang menjual. Katanya saya mau ngambilkan uang ini surat menyuratnya, nanti saya kasih kepada orang itu. Setelah itu dia tidak menyerahkan kepada orang yang menjual itu dan ditagih oleh yang si penjual itu kepada yang mengambil itu tidak mau membayar-bayar dan sampai tidak seakan-akan tidak tahu lagi. Jadi bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Iya, berarti di sini si penjual dizalimi oleh dua belah pihak. Benar. Apabila si pembeli tahu ya bahwa itu adalah cara-cara makar dan modus yang dilakukan oleh si penjual atau si pembuat surat tadi, maka diharamkan bagi si pembeli untuk melakukan kesepakatan bersama atas pengetahuan dia bahwasanya itu adalah makar yang dilakukan kepada si penjual. Tetapi jika tidak tahu maka si pembeli tidak berdosa. Ya, jika tidak tahu maka si pembeli tidak berdosa. Yang paling melakukan kesalahan di sini, dia melakukan beberapa kesalahan, menipu, kemudian juga tidak tepat janji, kemudian juga tidak amanah. Ya, jadi melakukan beberapa kesalahan yang membuat surat tersebut. Dan di situ banyak sekali gara-gara hanya secuil uang, maka seseorang kadang-kadang merubah agamanya. Gara-gara hanya, bahkan ada yang paling parah lagi, atas nama cinta berubah agama. Wih, mantap ya judulnya. Iya, saya lagi kesel-keselnya dengan orang-orang yang atas nama cinta berubah agama. Banyak loh di tengah masyarakat. ya, atas nama cinta berubah agama, baik laki-lakinya kepencut kepada wanita musyrikah atau wanita kafirah, ya, ataupun perempuannya kepencut kepada laki-laki yang musyrik atau laki-laki kafir, atas nama cinta sudah enggak dapat apa-apa, ya, cuma cinta doang, cinta doang, ya, akhirnya berubah agama, agama yang merupakan pilar poros prinsip hidup seseorang, ya. Nah, ini apalagi yang hanya seperti tadi yang disebutkan bahwa saya paling untungnya berapa, dan itu banyak kejadian seperti itu, hanya untung berapa, 1 juta, 2 juta, paling banter nggak sampai 1 miliar untungnya seperti itu, ya. Bedakan dengan surga yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, mala ain a'dattul ibadis salihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbesit di dalam hati, ya. Kemudian juga tentang hadis riwayat Muslim yang Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ma adna ahlil jannati manzilatan, apa penghuni surga yang paling rendah derajat surganya. Di sana ada beberapa opsi penawaran. Yang pertama, memiliki kekayaan seperti kekayaan salah satu raja dunia. Yang kedua, 5 kali lipatnya. Iya, 5 kali lipatnya. Yang kedua, yang ketiga, 50 kali lipatnya. 50 kali lipat dari seperti kekayaan raja-raja dunia. Dan ini adalah surga yang paling rendah. Yang keempat, walaka mashtahat bihi nafsuk waladzata ainu. Yang keempat, kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu inginkan dan apa saja yang matamu ingin melihatnya. Bedakan dengan orang yang mendapatkan menipu tadi, berapa sih untungnya? Nah, sikap si penjual, dia berhak untuk mengadukan kepada pihak yang berwenang asalkan terdapat bukti-bukti. Nah, kalau seandainya direlakan, mudah-mudahan itu termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan jangan mendendam. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Kemudian termasuk juga yang ingin saya ingatkan tadi dalam permasalahan keluarga, termasuk menunaikan janji adalah tepat janji terhadap anak-anak. Ya, menunaikan kesepakatan terhadap anak-anak. Dalam beberapa hadis sahih, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Dawud, pernah dari Abdullah ibnu Amir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Pernah suatu ketika ibuku memanggilku dan pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di rumah kami. Faqalat ha ta'ala u'tika, wahai si fulan, wahai Abdullah bin Amir, sini aku akan ngasih kepadamu sesuatu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada ibu tadi yang memanggil anaknya tadi, wa ma aradti an tu'tiyahu, apa yang engkau ingin berikan wahai ibu kepada anakmu jika dia datang kepadamu sekarang. Kemudian sang ibu menjawab, u'tihi tamran, aku akan berikan kepada dia hadiah kurma. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kidbah. Adapun kamu, jika kamu sudah manggil anakmu, sudah menjanjikan untuk sesuatu, memberikan hadiah, ternyata kamu tidak memberikan, maka dituliskan dusta atasmu. Nah, jangan heran anak-anak kita pandai berbohong, pandai berkelit, pandai berkilah, ternyata yang ngajari adalah orang tuanya. Setiap kali dijanjikan, tidak tepat janji. Bah, kena asar, kita berjalanlah, nungkar mainan. Ya abah, apalagi abahnya lagi sibuk lo nonton bola ke lawan apa, atau lagi sibuk lawan gaya anak muda sekarang, abah-abah gaya anak muda kan lagi sibuk lawan BB-nya. Ya sang abah. Imbah itu setelah asar Sang anak dari zuhur itu gak bisa tidur sudah. Yang ada dalam benaknya, habis asar nungkar mainan, habis asar nungkar. Sampai waktunya abahnya hilang. Tertanam dalam diri sang anak, boleh tidak tepat janji, boleh berdusta. Ternyata yang ngajarin orang tua kita, kita jua. Jangan salahkan sang anak kalau seandainya dia pandai untuk beralasan-alasan. Ternyata yang paling suka ngasih alasan adalah orang tua. Lalu bagaimana solusinya kalau diminta sesuatu oleh sang anak? Maka jawabnya, ya, jawab kalau kita memang ada waktu, kita kasih janji dan kita harus tepat di janji. Kalau seandainya tidak ada waktu, maka nanti lain kali. Ya, tidak bisa sekarang. Kapan, Bang? Tidak sekarang pokoknya. Sehingga kita tidak berjanji. Karena kalau seandainya kita berjanji dan kita ingkar janji, kita yang tidak tepat janji, itu namanya ngajarin anak untuk berdusta dan suka ingkar janji. Nah, ini termasuk tepat janji dalam permasalahan kehidupan berumah tangga. Begitu juga sang suami terhadap istri, sang istri terhadap suami. Cuma mungkin sang suami terhadap istri atau sebaliknya lebih ditanggapi dengan apa? Dengan sikap tenggang rasa. Memang kadang-kadang sang suami menjanjikan sesuatu, tapi mungkin ada satu dan lain hal. Entah dia lupa, entah dia begitu banyak kesibukan. Misalkan sang suami mengatakan, "Ding, hendak apa bulik nih? Hendak mie ayam, Bay." Mbah itu pulang ke rumah, ya ternyata lupa. Atau ternyata habis. Atau ternyata macam-macam alasan. Maka pada saat itu sang istri jangan mendendam, tetapi ditanggapi dengan tenggang rasa. Ya. Apalagi kadang-kadang mendendamnya, "Ini sudah 10 kali pian gini kae." Berjanji-berjanji. Berarti 10 kali itu mulai dihitung apa pulang? Itu tahun 99 awal kita nikah tuh, nanti janji pertama belum muncul lagi. Tahun 2000, oh dihitung hafal, subhanallah. Ya, dilupakan. Salah satu konsep berumah tangga yang harmonis adalah saling tenggang rasa dan saling melupakan kesalahan satu dengan yang lain, apalagi bukan kesalahan yang prinsipil. Kesalahan-kesalahan yang wajar dari seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, maka kita perlu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sifatnya. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Ya, ada satu, Pak. Ya, ada pertanyaan dari Ustaz Afan dari BBM. Ada dua, tapi mungkin bisa digabung. Assalamualaikum. Saya mau tanya apa bedanya sunnah dan sunat. Kemudian yang kedua, sunat ini mungkin sunat bukan yang khitan itu, Ustaz. Ya. Terus yang kedua, assalamualaikum. Saya mendengar dari penjelasan Ustaz bahwa Syiah menghalalkan darah dan harta kita. Pertanyaannya, apakah darah dan harta Syiah juga halal bagi kita? Jazakumullah khairan. Ya, pertanyaan pertama, apa bedanya sunnah dengan sunnat? Mungkin yang dimaksudkan dengan sunnat di sini adalah amalan-amalan sunnah, yaitu amalan-amalan yang dalam bahasa fikih. Jadi sebenarnya arti kata sunnah itu ada 4 arti. Perhatikan baik-baik ya. Arti kata sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW ada 4. Dan 4 arti ini disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dalam beberapa buku beliau. Di antaranya Al-Hathu ala tiba'i sunnah, yaitu perintah untuk mengikuti sunnah. Arti kata sunnah ada 4. Arti yang pertama, sunnah maksudnya adalah ajaran Rasulullah. Sunnah adalah agama Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maksudnya ajaranku, maksudnya agamaku, maka bukan dari golonganku, bukan dariku. Jadi arti sunnah yang pertama apa? Ajaran Islam, agama Islam. Yang kedua, makna sunnah adalah sinonim dengan hadis. Makna sunnah adalah apa? Sinonim dengan hadis. Hadis artinya kullu qawlin au fi'lin au taqririn udhifa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap perkataan, ucapan, persetujuan yang digandengkan, dinasabkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis. Jadi sunnah, biasa orang menyebutkan sunnah maknanya adalah apa? Hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, sunnah adalah kebalikan dari bid'ah. Sunnah adalah kebalikan dari bid'ah, yaitu sesuatu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bid'ah adalah perkara yang mengada-ngada, yang menyerupai syariat, yang dilakukan untuk berlebih-lebihan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bid'ah. Jadi, makna sunnah yang ketiga kebalikan dari apa? Bid'ah. Makna sunnah yang keempat adalah makna sunnah dalam istilah fikih. Sebagaimana yang ditanya tadi, sunat, mungkin salat sunat, puasa sunat, ya. Ya. Ini maksudnya adalah sunnah dalam istilah fikih, yang mana yaitu talabul fi'li ala wajhil isti'la min ghairi lazim. Sunnah artinya adalah permintaan untuk mengerjakan sesuatu dari atasan tetapi tidak wajib. Ini sunnah yang bernilai, apa nilainya? Yang bernilai apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi yang Bapak kenal selama ini itu nilainya, bukan definisinya. Nilai sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, ini tuh nilainya. Definisinya adalah permintaan. Talabul fi'li ala wajhil isti'la, permintaan untuk melakukan sesuatu dari atasan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bukan lazim, yang bukan wajib. Itu namanya sunnah dalam istilah fikih. Yang bernilai tadi apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Saya ulangi, makna sunnah yang pertama apa? Sama-sama. Ya, ajaran Rasulullah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Arti sunnah sinonim dengan hadis. Ya. Yang ketiga, arti sunnah adalah kebalikan dari bid'ah. Yang keempat, arti sunnah adalah apa? Sunnah yang dikenal dalam istilah fikih, yaitu permintaan perbuatan, permintaan untuk melakukan sesuatu, ya, dari atasan yang bukan wajib. Yang bernilai apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, itu sunnah. Jadi setelah itu mungkin dia bisa membedakan makna sunnah dengan sunnat. Jadi tinggal pilih mana yang mau. Ya. Kalau saya katakan makan dengan tangan kanan adalah sunnah Rasulullah, berarti apa maksud sunnah di sini? Ajaran Rasulullah. Setelah sholat isya ada sholat sunnah 2 rakaat, berarti apa di sini? Sunnah dalam istilah fikih. Ya, melafadzkan niat di dalam sholat termasuk bukan sunnah Rasulullah, berarti apa? Kebalikan dari bid'ah. Mau kancang panas ini. Kebalikan dari bid'ah. Kemudian yang terakhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sunnahnya. Ini maksudnya apa? Hadis. Nah, begitulah arti sunnah, ya. Sedangkan apa pertanyaan kedua? Wallahu alam pertanyaan pertama. Yang kedua tentang Syiah. Syiah dalam ajaran dan kitab-kitab mereka, dan saya kemarin waktu seminar saya lupa, salah satu cara untuk mengetahui sebuah ajaran adalah baca dari bukunya, dari buku literatur mereka, ya. Jangan sampai membaca dari perkataan-perkataan orang, apalagi dari Facebook. Dari baca dari buku literatur mereka, apa itu literaturnya. Nah, termasuk di dalam disebutkan dalam buku literatur-literatur orang Syiah adalah darah kaum muslim itu halal, ya, hartanya pun halal, ya, bahkan bukan hanya sekedar halal, kita itu najis. Nah, apakah kebalikannya, darah dan harta orang Syiah halal? Maka jawabannya, ya, tidak semudah itu bagi kaum muslim. Saya ingat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan ahlu sunnati wal jamaah, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, a'lamun nasi bil khaliq wa arhamuhum bil khalq. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling paham tentang agama Allah dan paling pengasih terhadap makhluk-makhluk Allah. Kita tidak mudah mengkafirkan seperti kaum Khawarij, kaum Syiah. Tidak mudah kita mencela, mencaci. Makanya kalau berhadapan dengan orang-orang Syiah yang suka mencaci para sahabat Rasulullah, mencaci Abu Bakar, Umar, Aisyah, Abu Hurairah, ya, bahkan mencaci al-mubasysyirun bil jannah, 10 orang yang dimasukkan, dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah sebagai penghuni surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha fil jannah, Abu Sa'id fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Zubair fil jannah, ya. Zubair bin Awam fil jannah. Itu semua mereka cela. Nah, kita jangan ikut-ikutan dalam menghadapi mereka, jangan ikut-ikutan mencela. Ya. Dasar orang Syiah begini, enggak. Ya. Tetapi ajak mereka dengan ilmu, ajak mereka dengan hikmah. Semoga kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya salawatullah wasalamuhu wa barakatuhu alaihi. Wallahu a'lam. Terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kesepakatan tadi, misalnya kita beli rumah kontan misalnya. Cuman dari proses itu ada pembuatan sertifikat. Nah, sertifikat itu misalnya selesainya 2 bulan kemudian. Apakah boleh kita memanfaatkan rumah tersebut sebelum sertifikat itu, kan misalnya gini, sertifikat belum keluar, cuman kita masih menahan uang atau misalnya kurang lebih berapa gitu kan, 10 juta misalnya, sertifikatnya sudah terbit, baru kita lunasin, baru terjadi akad gitu kan. Cuman sebelum sertifikat itu terbit, apakah rumah itu boleh kita manfaatkan? Sesuai dengan kesepakatan, Pak. Kesepakatan Bapak dengan pihak developer apa? Kalau seandainya kesepakatannya untuk menunggu sertifikasi dari rumah tersebut, maka sudah pindah ke pemilikan, maka nanti Bapak boleh pindah. Dan kalau Bapak sudah pindah, nanti beda, Pak. Kalau Bapak sudah pindah, beda tentang kerusakan dari rumah tersebut. Karena ada kaidah menyebutkan al-kharraju bidh-dhaman. Artinya yang menanggung keuntungan, dia yang menanggung jaminan. Kalau Bapak sudah menempati rumah tersebut, maka apabila ada kerusakan pada rumah tersebut, bukan jaminan developer lagi, tetapi Bapak yang sudah menempati. Jadi tergantung kesepakatan. Paham ya? Ya, paham. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.